Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ma ba'd. Kita kembali melanjutkan membaca kitab Tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menuntaskan membaca dalil-dalil bab maja'a fit tanjim dan masail juga sudah dibaca. Baik, kita lanjutkan membaca. Qala al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah fi kitabihi Al-Qawlu As-Sarid As-Salis Wal-Ishrun yang ke-26 babu maja'a fit tanjim, bab tentang dalil-dalil yang datang tentang ilmu perbintangan. Qala at-tanjimu naw'ani, ilmu perbintangan itu terbagi menjadi dua. Saya belum dibaca. Baik, qala fihi masail, al-ula al-hikmatu fi khalqin nujum, hikmah diciptakannya bintang-bintang. Apa hikmah yang pertama? Zinatan sama sebagai hiasan langit, hiasan yang Allah, bintang-bintang Allah ciptakan untuk menghiasi langit. Hikmah yang kedua, rujuman disyayatin sebagai alat untuk melempar setan-setan yang mencuri berita-berita gaib di langit. Hikmah yang ketiga sebagai apa? Alamatin muhtada biha, tanda-tanda yang dengannya manusia mendapatkan petunjuk, petunjuk arah, petunjuk jalan dan seterusnya. Ya, di zaman dulu belum ada kompas. Mereka berpatokan di dalam menentukan arah atau tempat dengan melihat bintang-bintang di langit. Nah, qala tsaniyatu ar-raddu ala man za'ama ghairu dzalik. Bantahan terhadap orang yang menyangka ada hikmah selain tiga hikmah itu, yaitu orang-orang yang mengaitkan kejadian-kejadian, nasib-nasib yang dialaminya di dunia dengan pergerakan bintang-bintang di langit yang kita kenal dengan ilmu zodiak. Salisa, dzikru khilafi fi ta'allumil manazil, penyebutan khilaf tentang hukum mempelajari fase-fase bulan. Ada yang membolehkan, ada pula yang tidak membolehkan. Tujuan disebutkannya ini sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa perkara yang tidak ada mahdzur, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan saja, itu diperselisihkan. Apalagi mempelajari selain itu yang mengaitkan sesuatu dengan menebak perkara gaib, mengaitkan bintang-bintang dengan perkara gaib. Nah, Rabi'ah yang keempat, al-wa'idu fima saddaqa bisyai'in minas sihri, ancaman bagi orang yang membenarkan sesuatu dari sihir. Apa ancamannya? La yadkhuluna al-jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah. Diancam tidak masuk ke dalam surga. Walau arafa annahu batilun, walaupun dia mengetahui bahwa sihir itu adalah perkara yang batil. Baik. Kita beralih ke penjelasan As-Sa'di. Qala at-tanjimu naw'an, ilmu perbintangan terbagi menjadi dua. Nau'un yusamma ilmu ta'fir, Yang pertama adalah perbintangan yang dinamakan dengan ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir. Ilmu yang mengaitkan bintang-bintang memiliki pengaruh terhadap kejadian-kejadian di alam semesta, kejadian-kejadian yang dialami manusia. Wa huwa al-istidlalu, definisinya kata As-Sa'di rahimahullah, adalah al-istidlal bil ahwalil falakiyah. Al-istidlal, berdalil atau mengambil petunjuk dengan al-ahwal, keadaan-keadaan al-falakiyah, keadaan-keadaan falak, benda-benda langit. Al-hawadithi al-kauniyah, atas hawadith, kejadian-kejadian al-kauniyah yang terjadi di alam semesta. Jadi mengaitkan peredaran benda-benda langit, perputaran benda-benda langit dengan kejadian-kejadian yang ada di alam semesta. Hukumnya kata Syekh, fahada batilun, maka ini jenis ilmu perbintangan seperti ini yang kita kenal dengan ilmu zodiak, ini batil. Wa da'wa li musyarakatillahi fi ilmil ghaib, dan merupakan dakwa mengakui musyarakah, bersyarikat dengan Allah fi ilmil ghaib, di dalam mengetahui, di dalam menebak ilmu al-ghaib, ilmu ghaib. Nah, alladhi infarada bihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala bersendiri dalam hal itu. Ya, bagaimana tidak dikatakan menebak ilmu ghaib jika mengaitkan jodoh, nasib dengan bintang-bintang itu. Ada berapa zodiak? 12, ya. Ada Pisces, Cancer, Saturnus, apa? Leo, apa? Macam-macam. Ada gambar kepiting. Gambar apa lagi? Tikus, ada tikusnya. Kalau orang-orang Cina mengenal tahun tikus. Ya, dikait-kaitkan. Ya. Kamu zodiaknya apa? Nanti kamu jodohnya begini. Ya. Nasibnya ke depan begini, rezekinya begini. Luar biasa, hebat sekali. Bisa mengetahui perkara yang akan datang, masa depan. Sama dengan orang yang membaca garis tangannya, sama. Nah, dakwa li musyarakatillahi fi ilmil ghaib. Padahal kita ketahui bersama prinsip kita, ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Jelas. Qul, katakan wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati, tidak ada seorang pun yang mengetahui, man fis samawati, yang di langit, wa man fil ard, tidak pula yang di bumi, al-ghaiba, perkara ghaib, illallah, kecuali Allah. Jelas. Kemudian ada ilmu yang semacam ini, mengaitkan hadis kauniyah, keadaan-keadaan yang terjadi di alam semesta dengan keadaan-keadaan al-ahwal, pergerakan-pergerakan benda-benda langit. Nah, tidak ada kaitannya, dikait-kaitkan, ya kan, menjadikan sebab, menjadikan sesuatu sebagai sebab yang mana hakikatnya dia bukan sebab. Kemudian juga ya, musyarakah, mengaku bersekutu dengan Allah dalam hal mengetahui perkara lain. Fahadha batilun wa da'wa li musyarakatillahi fi ilmi al-ghaib alladhi farada bih aw tasdiqun liman idda'a dhalika, atau itu merupakan tasdik untuk pembenaran. Nah, dakwah li masyarakatillah au tasdiqun, dan juga padanya ada bentuk tasdiq, pembenaran bagi orang yang mengakui itu. Jadi hukumnya sama, orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib selain Allah atau membenarkan orang yang mengaku mengetahui itu. Wahada, dan ini hukumnya kata Syekh, yunafit tauhidah, meniadakan tauhid, menafikan tauhid, menghilangkan tauhid. Nah, kenapa dikatakan menghilangkan tauhid? Alasannya lima fihi min hadhi da'wa al-batilah, sebabkan karena di dalamnya ada pengakuan-pengakuan yang batil ini, yaitu mengaku mengetahui perkara ghaib selain Allah. Itu bentuk takdzib, mendustakan Al-Qur'an. Dan alasan yang lain, walima fihi min ta'alluqil qalbi bighairillah, padanya ada bentuk ta'alluqul qalb, menggantungkan hati, menyandarkan urusan kepada selain Allah. Itulah kenapa dikatakan menafikan tauhid. Orang yang bertauhid, beriman dan bertauhid kepada Allah, akan selalu menyandarkan urusannya hanya kepada Allah. Sedikit pun dia tidak berpaling kepada makhluk. Sementara orang-orang ini menyandarkan urusannya kepada zodiak-zodiak itu, menggantungkan hatinya kepada zodiak-zodiak itu. Walima fihi min fasaidil aqli, dan juga disebabkan karena di dalamnya ada berupa kerusakan akal sehat. Yaitu tadi, mengaitkan sesuatu yang tidak ada kaitannya, menjadikan sesuatu sebagai sebab yang bukan sebagai sebab. Sesuatu dijadikan sebagai sebab di mana sesuatu itu hakikatnya bukan sebab, hanya sugesti saja. Begitu. Nah, ada fasadul akal, kerusakan akal sehat. Karena tidak ada kaitannya, tidak ada sebab akibatnya, tidak masuk logika. Lianna suluka at-turqi al-batila, kenapa dikatakan merusak akal sehat? Karena menempuh jalan-jalan yang batil. Wa tasdiqaha, tasdiqaha kenapa dibaca nasab harun? Wa tasdiqaha kenapa dibaca mansub? Tes-tes dulu mansubatnya. Tentu kan sudah majrurat ya, sudah mau selesai, ngasar. Kenapa mansub? Kenapa Ustaz membaca tasdiqaha di fathah, enggak di dhamma saja, tasdiquha? Hah? Maktuh kemana? Nah, maktuh ke kata sebelumnya suluk. Lianna suluka turqil batilah wa lianna tasdiqa, begitu takdirul kalam ya. Karena menempuh jalan-jalan yang batil dan mentasdiknya, membenarkannya, min mufsidatil uquli wal adyan, termasuk di antara hal-hal yang bisa merusak akal sehat dan agama. Jadi dua yang dirusak sekaligus, akal sehat dan agamanya. Waliyadu billah. Nah, baik, at-turuq al-batilah, jalan-jalan yang batil, metode-metode yang batil, menempuhnya dan membenarkannya, ya seperti ritual-ritual kesyirikan, khurafat-khurafat kaum musyrikun, hampir semuanya, kalau kita tidak mengatakan semuanya, enggak masuk akal. hampir semuanya atau semuanya atau hampir semuanya nggak masuk akal. Coba untuk perhatikan kekonyolan yang mereka lakukan. Nah, nggak masuk akal. Allahu Akbar. Jenis ilmu perbintangan yang kedua, ilmu tasyir dari kata as-sayr. Ilmu perbintangan yang kita kenal di zaman kita dengan ilmu astronomi. Wa huwa yaitu al-istidlalu bisyamsi wal qamari wal kawahib. Mencari petunjuk dengan pergerakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, benda-benda langit. Ya, mendapat petunjuk, mencari petunjuk dengan itu, dengan memperhatikan matahari, bulan, bintang-bintang. Nah, diantaranya seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan ketika terjadi gerhana matahari, mereka biasanya akan mendatangi tempat-tempat yang di situ terjadi gerhana, dan di situ mereka akan meneliti dengan ilmu-ilmu dunia yang mereka miliki. Tapi diantara istidlal itu adalah alal qiblah. Al-istidlal ala al-qiblah. Ya, mencari petunjuk untuk menentukan arah kiblat wal-awqat dan menentukan waktu-waktu wal-jihad dan arah-arah. Arah barat, arah timur, selatan dan utara. Dan yang lain. Berpedoman dengan benda-benda langit itu. Apa hukumnya? Qala fa hadzal naw'u la ba'sa bihi. Maka jenis ini hukumnya tidak mengapa. Boleh. Jaiz. Kalau dikatakan la ba'sa bihi sama dengan jaizun. Ya. Boleh, mubah. Bal katsirun minhu, bahkan banyak darinya nafi'un, bermanfaat. Dengan catatan apa? Tidak berlebihan, tidak ekstrim. Apa kata Ibn Rajab kemarin? Kita pelajari. Kelas alia. Masih ingat? At-tadqiq. Ya. Terlalu detail dalam menentukan arah kiblat itu termasuk tercela, berlebihan. Ya, bagi orang yang jauh dari kiblat, dari Ka'bah. Nah, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, masjidnya sudah mengarah ke arah barat karena suatu dan lain hal, diubah, tereng sedikit. Pernah sholat nggak di masjid seperti itu? Kita nggak mengarah ke vertikal dengan garis tembok, tapi kita melenceng. Itu berlebihan. Nah, tapi kebanyakan dari itu nafi'un, bermanfaat. Qad hatta 'alaihi syari'u, di mana syariat telah menganjurkan atasnya. Kapan? Idza kana wasilatan, jika itu merupakan wasilah ila ma'rifati aqatil ibadat. Wasilah bisa mengetahui waktu-waktu ibadah, waktu-waktu sholat, ya kan? Kita sekarang keumuman kita, ya, kalau kita tidak mengatakan semuanya, pedomannya apa? Muadzin, pedomannya apa? Dalam mengumandangkan azan, jadwal waktu sholat, ya kan? Bagaimana bisa mengetahui jadwal waktu sholat itu? Dengan melihat benda-benda langit. Nah, melihat benda-benda langit. lalu menghitungnya. Ya, bahkan bisa ditentukan dalam satu bulan, ya. Bukan hanya hari itu saja, satu bulan ke depan bisa, bahkan setahun dan seterusnya. Nah, waktu ibadat, waktu-waktu beribadah. Ya, yang kita katakan at-tadqiq, terlalu detail, berlebihan, seperti tidak mengetahui gerhana misalnya. Gerhana akan terjadi 2 hari lagi, sudah diketahui. Ya, diumumkan. Itu menafikan, ya, tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan gerhana itu yaitu at-takhwif. Orang jadi tidak takut karena sudah tahu, oh, nanti mau terjadi gerhana santai-santai, bahkan yang disiapkan apa? Ponselnya, nanti kita foto momen yang harus diabadikan. Takhwifnya hilang kan? Jadi yang semestinya enggak usah disampaikan kepada manusia. Tapi ya, karena medsos, ya, komunikasi, alat-alat komunikasi yang semakin modern, ya, orang walaupun tidak mau mencari beritanya yang datang ke dia, dia nggak mencari berita itu, berita yang datang ke dia, ada yang jampri dia, ada di grup misalkan, misal-misal itu. Nah, baik. Au ila al-ihtida' bihi fil jihad. Jadi banyak dari jenis, ya, atau jasa dari jenis ilmu ini bermanfaat dalam hal mengetahui waktu-waktu ibadah atau al-ihtida' bihi fil jihad. Al-ihtida', mendapatkan petunjuk dengannya dalam hal menentukan arah-arah. Nah, jadi hukum jenis yang kedua ini jaizun, berbeda dengan hukum jenis yang pertama yang mana itu haram. Fa yajibu tafriqu, maka wajib membedakan baina ma naha anhu syari'u, apa yang dilarang oleh syariat, wa harramahu, dan diharamkan oleh syariat, wa baina ma abahahu, membedakannya dengan apa yang dibolehkan oleh syariat, au istahabbahu au aujabahu, yang dibolehkan atau disukai oleh syariat atau bahkan diwajibkan oleh syariat. Nah, ini penting, ya, mengetahui at-taqsimat, pembagian-pembagian. Fal awwalu, maka yang pertama yaitu ilmu ta'thir, huwal munafi litauhid, itulah yang menafikan tauhid. Nah, duna tsani, bukan jenis yang kedua. Baik. Selesai bab majaa fi tanjim. Kita beralih ke bab berikutnya. Bab majaa fi istisqa bil anwa. Bab majaa, yakni min al wa'id. Bab tentang dalil-dalil yang datang min al wa'id berupa ancaman. Jadi ini ancaman, ya. Dalil-dalil berupa ancaman fil istisqa'i, fil istisqa'i bil anwa. Ancaman terhadap al istisqa. Jadi talabu as-suqya. Ingat makna sin adalah at-talab. Al istisqa, talabu as-suqya. Umaji'ul matar. Meminta hujan. Nah, bil anwa, dengan al anwa. Anwa jamak dari kata nau'in. Ya, dengan hamzah, ya, bukan ain. Wazannya sama, anwa, nau'. Sama dengan anwa, nau. Jamaknya, wazannya sama. Nau adalah manazil al-qamar, ya, fase-fase bulan. Ada 28. Ada 28 fase. Ya. Setiap malam satu fase. Nah. Dan yang dimaksud di sini adalah Tsamaniyah wa Isyrin Najman, 28 bintang-bintang yang ma'ruf diketahui tempat-tempat terbitnya, waktu-waktu terbitnya. 28 jenis bintang-bintang yang diketahui waktu-waktu terbitnya. Setiap 13 hari, fi kulli salasa asyara yauman, setiap 13 hari ya, yaghibu wahidun minha, setiap 13 hari akan terbenam ya, satu dari 28 itu. Setiap 13 hari, fi kulli salasata asyara yauman yaghibu wahidun minha ma'tulul fajar, sama dengan terbitnya fajar. Jadi ketika fajar terbit, dia terbenam. Setiap 13 hari. Ya, satu dari 28 bintang-bintang itu terbenam. Lalu rokibnya, bintang berikutnya akan terbit minal masyriq, dari arah timur, dan semuanya akan selesai semaan dengan selesainya tahun Qomariyah. Nah, jadi berapa hari itu semua? Satu bintang 13 hari. 13 hari kemudian yang tadinya terbit maka terbenam, bersamaan dengan terbenamnya terbitnya fajar ya, bersamaan dengan terbitnya fajar. 28 kali 13, 364 hari ya. Nah, kemudian berulang lagi begitu setiap tahunnya. Itu nau tayyib. Nah, orang-orang Arab jahiliyah meyakini bahwa jika salah satu dari 28 bintang-bintang tadi ya, idza ghaba wahidun minha wa tala'a raqibuhu, salah satu dari 28 itu terbenam dan bintang berikutnya terbit, yakunu matarun, maka hujan akan turun. Lantas mereka menyandarkan turunnya hujan itu ila tului an-najm, ya, kepada terbit atau terbenamnya bintang itu. Berapa kali? 13 hari satu bintang. Nah, setiap 13 hari terbenam satu bintang, kemudian muncul bintang berikut. Mereka menyandarkan turunnya hujan dengan terbit dan terbenamnya bintang-bintang itu. Tidak lagi menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Kami mendapatkan hujan karena terbit dan terbenamnya bintang ini dan bintang itu. Nah, dalil yang pertama firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, kalian menjadikan rezeki kalian annakum tukadzibun, bahwa kalian mendustakan. Makna rezeki di sini ada dua makna. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam Qaul al-Mufid, "Ja'alu rizqakum annakum tukadzibun." Wal makna tukadzibuna annahu min indillah. Kalian mendustakan itu datang dari sisi Allah. Haitsu tudihuna husulahu ila ghairi, di mana kalian menyandarkan terjadinya kepada selain Allah. Itu makna taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Taj'aluna artinya tusiruna. Ya, kalian menjadikan. Jadi ja'ala di sini makna sara min af'al sayrurah. Berapa maf'ul yang dinasab? Ada dua maf'ul, ya kan? Mana maf'ul yang pertama? Taj'aluna rizqakum, rizqah. Maf'ul yang pertama. Maf'ul yang kedua, annakum tukadzibun. Anna masuk ke fi'il tukadzibun, ta'wil. Ya, masdar dari ta'wil annakum tukadzibun. Nah. Jadi wa taj'aluna rizqakum wa takdzibakum. Jadi mana ayat tukadzibuna annahum min indillah, kalian mendustakan bahwa itu datang dari sisi Allah, di mana kalian menyandarkannya kepada selainnya. Masuk waktu. Baik, waktu fi hadha qadar. Jazakumullah. Tafadhalu barakallahu. Al-muadzin fal-muadzin.